Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala as-sabi', yani hadis ketujuh dari bab bil yaqin wa tawakkul. An Abi Umar Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulanu, ini contoh dari munada nakirah maksudah, kalimat takirah tapi dimaksudkan orang tertentu. Ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firasyi, jika engkau menuju ke tempat tidurmu, fakul, ucapkanlah, Allahumma ya Allah, aslamtu nafsi ilaik, aku serahkan diriku kepadamu. Yani aslamtu nafsi ilaik, aku serahkan jiwaku kepadamu, jadi tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ridha akan takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Aslam tu wajib samsi ilaik, tunduk kepadanya, taat kepadanya dan menerima ya takdir-takdirnya. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahmu kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, ini syahid dalam bab kita, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Yani tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku bertawakal kepadamu dalam seluruh urusanku. Walja'tu dhahri ilaik, maksud di sini adalah minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ragbatan warahbatan ilaik, dalam keadaan mengharap dan takut kepadamu, mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan takut akan iqab Allah subhanahu wa ta'ala. La malja'a wa la manjamik ila ilaik, tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali dengan kembali kepadamu. Iya, dengan mentaatinya. Amantu bikitabika alladhi anzalta, aku beriman kepada kitab-kitab engkau yang telah engkau turunkan. Wa binabiyika alladhi arsalta, juga aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Fa innaka, kemudian Rasulullah SAW menerangkan keutamaan membaca zikir ini ketika mau tidur. Kata beliau, fa innaka, sesungguhnya engkau ya fulan, idza mitta min lailatik, jika engkau meninggal di malam tersebut setelah membaca doa ini sebelum tidurmu, mitta ala fitrah, engkau mati di atas fitrah. Jika meninggal malam tersebut, iya, maka engkau meninggal di atas fitrah. Wa in asbahta, jika engkau masuk pagi hari, Allah panjangkan umurmu sampai besok pagi, asbahta atau asabta khairan, kau telah mendapatkan kebaikan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin bi sahihain an Bara qala wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita marja'ak, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawadda, hendaknya berwudu. Wudu akal salat sebagaimana wudu mau salat. Summa tajir ala sikikal aiman, kemudian hendaknya engkau berbaring dengan bertumbuh di bagian kanan tubuhmu. Wakul, dan ucapkanlah tadi doa yang tadi, zikir yang tadi. Wa dzakara nahwahu, disebutkan yang semisalnya. Summa qala, kemudian berkata, waj'alhunna akhir ma taqul. Ya, jadikanlah ini semua akhir yang kau ucapkan menjelang tidurmu. Maksudnya. Ya, wabillahi rahiman rahimakumullah. Ya, disebutkan di sini beberapa adab yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah din kamil mutakamil. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Sampai pun masalah tidur diatur dalam Islam. Di antara adab dalam tidur di sini, yang pertama berwudu. Disyaratkan bagi seorang muslim sebelum tidurnya berwudu. Ya. Di antaranya juga di sini, ya, berbaring dengan bertumbuh pada bagian tubuh bagian kanan. Summa taji' ala sikikil aiman. Disebutkan sebutnya min rahimahullah ta'ala, wa qad dzakara al-atibba anna an-naum ala jambil aiman afdal lil badan wa sahhu min an-naum ala jambil aisar. Kata sebutnya min rahimahullah, para dokter telah menyebutkan bahwasanya tidur dengan bertumpu pada tubuh bagian kanan itu lebih afdal bagi badan dibandingkan kalau dia tidur dengan bertumpu di bagian sisi kiri dari tubuhnya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa dzakara aidan ba'du adab bisuluk. Dan juga sebagian adab bisuluk menyebutkan wal istiqamah annahu aqrab bi istiqadil insan. Kata beliau, tidur dengan bertumpu dengan terhadap tubuh bagian kanan itu lebih memudahkan bangun. Kenapa demikian? Li'an nabi naum ajal jambil aisar yanamul qalbu wala istaikidu bisur'ah. Nah, kalau seorang tidurnya dengan bertumpu pada sebelah kiri, maka kalbu maupun kalbunya pun akan ikut tidur sehingga dia susah untuk bangun, tidak bisa bangun dengan cepat. Iya, berwudu, kemudian yang kedua tidur dengan bertumpu pada tubuh bagian kanan, dan yang ketiga dalam hadisnya adalah membaca zikir ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajhtu wajhi ilaik wa fawadtu amri ilaik waja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la maja wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabika alladhi arsalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Yang diantara kandungan dari zikir adalah at-tawakkul, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat wa fawadtu amri ilaik. Ini qala billahi rahiman rahimakumullah. Sehingga terakhir kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, nasihat untuk kita, kata beliau, bayang bagi lil insan, maka seyogianya bagi seseorang, idza arada an-naum, kalau mau tidur, an yanama la jambihil aiman, hendaknya tidur bertumpu di tubuh bagian kanan, ya, bertumpu pada tubuh bagian kanan, wan yaqul hadza dzikr, ya, dan hendaknya dia mengucapkan zikir ini, wan yaj'alahu akhir ma yaqul, dan jadikanlah zikir ini di akhir ucapannya. Ya, selain dia membaca ya An-Nas, dia baca Al-Ikhlas, dia baca ya Al-Falaq, dia baca ayat kursi, dia baca zikir-zikir yang lain, dan yang terakhir dari zikir yang dia baca adalah ini. Ini zikir dibaca yang terakhir sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.